بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، kita lanjutkan kajian tafsir Al-Aisar ayat 185 dari surat Al-Baqarah insyaallah. Ayat yang cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Lihat di sini, sambil lihat kita tafsir Al-Isarnya, Syahrul Ramadan, katakan beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Kalau di sini 509 dibaca, ya ada juga qiraah Syahrul Ramadan dengan nasab, ya. Ada harokat di atas ra fathah Syahrul Ramadan. Kalau qiraah yang kita masyhur, kita membacanya Syahrul Ramadan. Kalau misalnya dibaca Syahra, maka dia menjadi badal dari firman Allah ayyaman ma'dudat. Ya, jadi nyambung dengan ayat sebelumnya ayyaman ma'dudat Syahrul Ramadan. Dan bisa juga dibaca dengan rafa'. Ya, syahru, ra-nya di dhammah. Maka dia menjadi mubtada. Syahrul Ramadan menjadi mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya ada dua kemungkinan. Khabarnya Syahrul Ramadan ada dua kemungkinan. Imma antum katakan faman syahida minkumus syahr falyasum. Bisa khabar Syahrul Ramadan. Bisa juga, dan ini insyaallah lebih mudah, yaitu bahwasanya Syahrul Ramadan dia adalah apa? Khabar. Ya. Syahrul Ramadan itu khabar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya terhapus, mahdzuf. Tidak disebutkan, yang takdirnya adalah dia. Maksudnya gimana? Tadi ada ayyaman ma'dudat. Hiya syahrul Ramadan. Gitu. Ya. Ini namanya apa? Tafsir Quran bil Quran. Ya. Tapi ini benar enggak? Ya benar. Apakah semua tafsir Al-Quran bil-Quran itu benar? Jawab. Benar gak Mas Arif? Apakah semua tafsir Al-Quran bil-Quran itu benar? Hah? Ada hal yang perlu juga diperhatikan tuh. Ada tafsir Quran bil-Quran. Ada tafsir Quran bis-Sunnah. Ya. Ada tafsir Nabawi. Ada tafsir bir-ra'i. Ya. Tafsir Quran bil-Quran itu ada dua macam. Ada yang memang dalam Al-Quran sendiri menafsirkan. Maksudnya Allah langsung menafsirkan itu. Ya. Misalnya wassamai wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib. At-tariq adalah an-najmu tsaqib. Itu tafsir Qur'ani. Quran bil-Quran yang menafsirkan siapa? Allah. Kalau ini benar atau enggak? Absolut benar yang seperti ini. Ya kan? Nah. Tapi kalau misalnya tafsir Quran ini yang sini Syahrul Ramadan. Kalau antum katakan Syahrul Ramadan ini menafsirkan ayyam ma'dudat atau Syahrul Ramadan syahra badal ayyam ma'dudat. Ini tafsir Quran bil Quran bukan? Ya. Hasil ijtihad bukan? Ijtihad. Iya, ijtihad secara i'rabnya. Ya. Tapi kalau misalnya itu bilang syahra Ramadan, ada enggak ihtimal i'rab lain selain badal terhadap ayyam ma'dudat? Enggak ada. Maka ini tafsir yang menafsirkan siapa? Bingung. Ana ulangi. Tafsir Quran bil Quran itu ada dua macam. Ada yang sifatnya bukan ijtihad manusia, ada yang sifatnya ijtihad manusia. Yang bukan ijtihad manusia berarti ijtihad afwan astaghfirullah. Berarti tafsiran dari Allah Subhanahu wa taala atau dari rasulnya. Quran dengan Quran. Yang menafsirkan siapa? Allah dan rasulnya. Ini benar enggak? Selalu benar selama benar riwayatnya. Kalau tafsir Quran bil Quran yang menafsirkan adalah manusia, benar atau salah? Ya, bisa benar, bisa salah. Berarti ini ijtihad yang kedua ini. Yang pertama bukan ijtihad. Yang pertama adalah tafsiran dari syari' Allah dan rasulnya. Yang kedua tafsiran ijtihadi. Nah, tafsiran ijtihadi ini muhtamal, bisa benar, bisa salah, lihat dari keilmuan dan kaidah-kaidah. Baik. Tafsir Quran bil Quran yang menafsirkan adalah Allah dan rasulnya. Contohnya tadi wasami wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najm. Contoh lain misalnya antum misalnya membaca syahrul ramadan. Syahrul di sini sebagai badal dari ayyam ma'dudah. Enggak ada ihtimal lain syahrul ini apa gitu. Tapi badal dari ayyam ma'dudah. Sekarang yang menafsirkan ayyam ma'dudah sebagai syahr ramadan siapa? Hah? Allah Subhanahu wa taala bukan? Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan. Syahru dhamma. Ya. Antum katakan syahrul Ramadan dia adalah khobar, mubtada'nya mahdzuf. Mubtada' itu hiya. Hiya di sini maksudnya ayyam ma'dudat syahrul Ramadan. Ini ijtihad bukan? Ijtihad atau Allah taala yang memberitahu? Hah? Ijtihad. Tapi ini tafsir Quran dengan Quran bukan? Tapi ini mungkin salah, mungkin benar enggak? Maksudnya basyari, manusiawi kan? Bisa salah, bisa benar. Gitu. Kecuali kalau Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini adalah syahrul Ramadan, yaitu maksudnya ayyam ma'dudat. Maka ini menafsirkan ayyam ma'dudat. Maka itu jelas benar. Jadi kita bedakan tafsir Quran dengan Quran ada dua macam. Ada yang memang langsung Allah dan Rasul yang menafsirkan dengan ayat Al-Quran lain. Ada yang memang manusia yang menggabungkan, mencocokkan ijtihad. Nah, yang ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Ada juga tafsir Al-Quran bis-sunnah. Baik, tafsir Al-Quran bis-sunnah. Juga ada dua macam. Kalau misalnya yang menafsirkan adalah Nabi, gimana? Hah? Pasti benar. Pasti benar. Kalau yang kita sendiri nih, yang menafsirkan, kita cocokkan dengan hadis tertentu, bisa benar, bisa salah. Ijtihad bukan ijtihad. Gitu. Baik. Tafsir yang ijtihad, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, yang sifatnya ijtihad, itu tafsir dengan ro'yu bukan? Dengan ro'yu bukan? Dengan pendapat bukan? Pendapat. Pendapat juga. Bagaimana mungkin kita bisa mengkolerasikan antara ayat dengan ayat lainnya, dengan ayat dengan hadis lainnya, kecuali dengan pendapat kita, ya? Maka sifatnya banyak ijtihad. Paham gak di sini usul tafsir ini? Nah, oleh karena itu ada sedikit kerancuan yang tersebar sebenarnya. Sebenarnya tersebar ini masalah tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Orang mana tafsir bil ma'thur itu apa? Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan dengan ayat atau dengan hadis. Kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita menafsirkan dengan ayat dan dengan hadis pasti benar. Loh, enggak, enggak, wait. Belum tentu. Belum tentu. Antum ada tafsiran ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Antum tafsirkan syahrul di sini dicocokkan dengan apa? Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wa syif. Rihlatash syita'. Ini menafsirkan syahrul Ramadan. Atau rihlatash shayf. Shayf ini Ramadan. Karena Ramadan itu panas. Baik, ini menafsirkan Quran dengan Quran bukan? Iya, tapi ijtihad bukan? Tanpa ilmu bukan ijtihad. Ngawur ini. Tapi sekalipun ijtihad, mungkin salah enggak? Nah, ini menafsirkan Quran dengan Quran. Disebut tafsir bil ma'thur. Kemudian dikatakan ini pasti benar. Enggak bisa begitu. Nggak bisa bilang gitu. Karena tetap ini ada campur tangan manusia dalam berpendapat. Mengkolerasikan ayat dengan ayat lainnya, atau ayat dengan hadis, atau hadis dengan ayat hadis lainnya, selama nasnya itu memang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka itu berarti ijtihad. Ijtihad berarti ra'yu, bukan? Ra'yu. Ra'yu, pendapat. Nah, makanya di sini perlu pelurusan. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yu. Dua taksimat, dua pembagian ini, yang kalau dipikir-pikir, dikritisi, itu kerancuan ada di situ. Biasanya kalau masalah itu yang pertama kali mempopulerkannya itu Muhammad Husain Az-Zahabi di kitab At-Tafsir wa Mufassirun atau selainnya. Ini istilah baru sebenarnya. Bukan istilah zaman lama. Tafsir bil ma'thur, kalau dimaksud menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis, kalau itu ijtihad dari manusia, maka itu sama dengan tafsir bil ra'yi juga, pendapat manusia. Dan itu tidak mesti ma'asum. Walaupun tentu lebih baik nilainya. Antum menimbang suatu ayat dengan ayat lainnya, kemudian sahih, maka itu tentu imannya lebih bagus daripada sekadar antum berpendapat, itu saja. Ya kan? Tetapi itu ijtihad. Enggak ma'asum. Enggak ma'asum. Gitu. Beda ya. Jadi ada tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Contoh lain misalnya. Apa saja sih kitab-kitab tafsir bil ma'thur? Tafsir At-Tabari. Kemudian apa lagi? Tafsir Al-Baghawi misalnya. Kenapa kok dibilang tafsir bil ma'thur? Karena menafsirkan dengan riwayat-riwayat dari salaf. Baik. Sekarang, dalam tafsir At-Tabari misalnya, riwayat dengan salaf menyebutkan dari Mujahid berkata ini, menafsirkan ayat ini. Kemudian Qatadah Tabi'i mengatakan ini. Kemudian Atha' mengatakan begini. Baik. Sekarang Qatadah, Atha' dan Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya, mereka semua apakah nabi? Bukan. Kemudian apa yang mereka tafsirkan? Apakah itu dengan pendapat mereka? Apakah mereka mendapatkan wahyu dari Allah? Berarti tafsir bin ra'yu kan? Bin ra'yu. Paham enggak di sini? Tapi ra'yunya ra'yu siapa? Salaf. Baik. Tapi salaf berarti athar. Ya kan? Makanya salafi athari. Bekasi, salafi, salafi athari. Baik. Begitu. Kemudian, apakah dalam tafsir At-Tabari ini tidak ada tulisan At-Tabari hanya isinya athar salaf semua? Enggak, banyak tulisan tentang pendapat beliau. Dari segi nahwunya, balaghahnya, dari segi maknanya, dan seterusnya. Baik. Ini ra'yu bukan? Ra'yu. Pendapat At-Tabari. Nah, jadi sekarang istilah tafsir bin ma'thur itu pun perlu dikritisi. Kemudian tafsir Al-Baghawi, wafat 500 sekian belas Hijriah. Imam Al-Baghawi, ya. Abu Al-Farra. Al-Farra. Kemudian tafsir Al-Baghawi Al-Ma'alim At-Tanzil dikatakan oleh sebagian ulama yang mempopulerkan tafsir bin ma'thur ini, tafsir Baghawi salah satu sampel tafsir bin ma'thur. Oke, baik. Kemudian di antara sampel tafsir pendapat dengan ro'i dikatakan di antaranya adalah tafsir Al-Khazin. Lubabut Ta'wil. Ada yang pernah tahu? Enggak tahu. Tafsir Al-Khazin namanya. Tafsir Al-Khazin ini, ya. Tafsir Al-Khazin ini kalau di rumah ada 4 jilid tebal, tafsir Al-Khazin atau sama dengan Lubabut Ta'wil itu sebenarnya meringkas tafsir Al-Baghawi. Kemudian menambahkan beberapa hal ilmu. Baik. Kemudian orang yang mengklasifikasikan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi ini شكرا. ماما apa saya tadi؟ Antum paham nggak tadi maksudnya؟ Bingung ya؟ Ya rasakanlah pokoknya gitulah. Bingung nggak bingung nggak apa-apa. Syahrul Ramadan, kita kembali ke Syahrul Ramadan. Konsentrasinya kita di sini. Itu tadi ilmu ulumul Quran atau usul tafsir ya. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Sebenarnya kita tadi sampai sesi mana? Oh, 509 ya. Baik. Bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. So, di sini, anda perhatikan. Di sini lihat. Permulaan Al-Quran. Nanti kita baca, kita pahami lagi maksudnya apa. Nah, turunnya Al-Quran itu sebagai apa? Dua hal. Huda dan bayinat. Huda dan bayinat. Huda linnas. Petunjuk buat manusia. Semuanya. An-nas ini insan, semuanya. Wa bayinat. Dan bayinat. Penjelas. Penjelasan. Minal huda wal furqan. Dari petunjuk tersebut dan Al-Furqan dan penjelas dari pembeda antara yang hak dan yang batil, hukum-hukum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyhar, bulan. Maksudnya asyhar di sini kalau yang di sini apa? Hilalnya. Hah? Falyasum. Tapi bisa maksud syahida asyhar di sini hadir di negeri tempat tinggal bulan. Ya, bisa artinya itu. Fal yasum, maka hendaklah dia puasa. Ini lam dalam fal yasum hu. Lam di sini lam al-amr, perintah, wajib. Maka dikatakan oleh para ulama mulai dari lafal faman syahida minkum syahra fal yasum itu menasakh ayat sebelumnya. Gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا سُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. Ini fi'il amr. Al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Puasalah kalian li. Lam di sini lam apa? Lam ta'lil ahsan. Itu illatnya itu di mana? Ru'yah. Khalas, intaha al-amr. Gitu? Sahal. Sumu ini fi'il mukallaf. Saum. Nah, kapan taklif itu terjadi? Ketika ilat itu ada. Kapan perbuatan itu dan pembebanan itu ada? Ketika ilatnya ada. Ilat itu semacam sebab mengapa itu ada. Nah, lam di sini lam ta'lil. Ru'yah mu'allal. Mu'allal bih. Yaitu yang dita'lil dengannya. Maka penyebab wajibnya saum adalah ru'yah. Ya, ru'yah. Tapi apakah semua orang harus melihat? Enggak. Yang penting ada saksi satu orang minimal yang terpercaya. Bukan satu orang fasik, ya. Satu orang fasik enggak pernah puasa, dia oh saya melihat hilal. Tahunya hilal tetangga gitu kan. Li ru'yatihi. Baik, wa aftiru li ru'yatihi. Begitu juga dengan iftar, iftar itu maksudnya apa? Syawal. Tadi kita bilang iftar breakfast yaitu tidak berpuasa lagi itu disebabkan ru'yah juga melihat penglihatan. Bedanya kalau misalnya untuk Ramadan masuk Ramadan syahidnya yang melihat cukup satu orang enggak masalah. Kalau untuk Syawal dua orang. Fa in ghumma 'alaikum, kalau misalnya apa arti ghumma? Mendung. Mendung di atas kalian. Yaitu terhalang itu. Gak kelihatan, mendung. Ya. Gak kelihatan di sini, ya gak tahu ada bulannya atau enggak, terserah, yang penting gak kelihatan. Gitu. Karena ada awan. Makanya galau itu bahasa artinya ghom atau ham. Ghom kenapa? Karena mendung. Orang yang galau itu mendung dia. Kenapa bisa mendung? Karena ada penyakit di hatinya. Kemudian ham. Apa disebut ham? Karena ada keinginan. Hamma itu artinya keinginan. Ya. Jadi gham dan ham itu kegalauan, keinginan. Ya, kalau misalnya mendung, fa'akmilu iddata sya'ban. Maka ikmal, sempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, asalnya bulan dalam Hijriah itu berapa? 29 hari. Asalnya satu bulan dalam Hijriah 29 hari. Kalau misalnya selain Ramadan dan Syawal, maka untuk mengetahui bulan tidak memerlukan ru'yah. Gitu ya. Baik. Jadi Syaban bisa 29, bisa 30 hari, tergantung dari ru'yah. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ini sama dengan ayat sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan buat kalian al-yusr, keringanan, kemudahan. Dan tidak menginginkan buat kalian al-usr, kesulitan. Oleh tukmilul iddata. Agar apa? Lam di sini ta'lil. Ta'lil maksudnya apa? Illat. Mengapa hal-hal seperti ini tuh Allah syariatkan? Maksudnya kemudahan-kemudahan seperti ini. Kemudahan seperti ini agar kalian mengikmal iddah. Maksudnya ngerti gak? Nih. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi orang sakit atau safar mengqadha di hari lain. Ya kan? Itu Allah menginginkan kemudahan bukan? Iya. Nah, kenapa Allah mudahkan? Agar kalian bisa menyempurnakan puasa di hari lain. Itu arti walituk milul iddah. Jadi kalian bisa menyempurnakan hitungan puasa yang bolong. Ya. Begitu. Nah, nanti kalau sudah selesai puasa, maka kemudian tujuannya nanti setelah selesai puasa, kalian mentakbir, mengagungkan Allah atas apa yang telah diberi, atas apa petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Makanya disyaratkan di Idul Fitr takbir dari malamnya, ya. Wa la'allakum tashkurun, dan itu semua ditujukan supaya kalian bersyukur dengan syariat ini semua, gitu loh. Jadi masing-masing lituk milul iddah itu ada porsi sendiri. Litukabbirullaha ala ma hadakum, ada tujuan tersendiri. Nah, semua itu ditujukan supaya kalian tuh bersyukur, ya. Adanya Ramadan ini bersyukur. Di antaranya apa? Ya, antum merasakan orang-orang fakir miskin, ya. Bersyukur jadinya. Baik, coba kita detail lagi, kita bahas Syahrul Ramadan. Syahr. Syahr. Apa maksud dari syahr? Bulan, ya? Tapi syahr itu ada makna syuhrah. Apa arti syuhrah? Terkenal. Ada istilah hubbus syuhrah. Cinta popularitas. Ya. Orang masyhur. Orang terkenal. Kenapa syahr dijadikan syahr? Karena waktu itulah dikenal dengan nama itu. Oke. Okay. Baik, Syahrul Ramadan. Ramadan. Ra mim lam dad. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam Zad al-Masir, berkata Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, Ar-Ramad. Perlu kita tahu asal kata Ramad. Ramadan adalah harrul hijarati min syiddati harris syams. Ramad itu adalah panasnya batu disebabkan panasnya matahari. Jadi ada batu panas. Karena sebabnya adalah panas matahari, makanya disebut Ramadan. Oleh karena itu Ramadan itu memang terjadi di waktu yang panas. Iya enggak? Sekarang agak panas enggak rasanya? Hah? Antum tadi malam ngerasa panas enggak? Anda ngerasa, berarti alhamdulillah. I'm not alone, ya, gak sendirian. Akhir-akhir ini panas, wajar, dekat Ramadan. Ya, di Facebook panas enggak berdebat? Syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah. Kata benda syahr. Nah, syahr di sini diterjemah di kitab bulan. Ya. Diambil dari syuhrah terkenal. Ramadan diambil dari Ramadan Saim. Apabila orang berpuasa itu badannya merasa panas karena sehaus. Baik. Dikatakan Ramadan terik panas. Oke. Syahr Ramadan alladhi. Ada yang mengatakan juga dalam pernah menyebut di beberapa kitab tafsir dan juga di antara tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib jilid kelima, Ramadan adalah ismun min asma'illah. Ada yang mengatakan seperti itu di antara ini kalau enggak salah Imam Mujahid. Pendapat beliau rahimahullah. Berdasarkan suatu hadis yang Anda sendiri belum mengecek kesahihannya namun sepertinya tidak sahih. Ramadan yaitu hadis yang mengatakan jangan mengatakan jaa Ramadan, zahaba Ramadan, telah datang Ramadan, telah pergi Ramadan, tetapi katakan jaa syahrur Ramadan, zahaba syahrur Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah nama Allah. Itu hadis, tapi sepertinya tidak sahih. Wallahu a'lam. Ya, jadi Ramadan disebabkan panas. Ya. Baik. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sekarang masalah nuzul Al-Quran ini juga perlu klasifikasi lagi. Ya. Kembali kita menoleh ke Zad Al-Masir karya Ibn Jauzi. Nuzul Al-Quran, masalah inzal Al-Quran, turunnya Al-Quran. Itu ada tiga pendapat di antara ulama. Dan mereka ini pendapat salaf juga. Yang pertama, ini pendapat Ibnu Abbas dan insya Allah ini yang lebih masyhur, bahwasanya Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, sepaket. وَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ, di malam qadar. إِنَ أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ. Turunnya kemana? Ke yang namanya Baitul Izzah. مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا, di langit dunia, langit atas kita. Ya. Nanti insyaAllah kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi sama Ibnu Katsir duluan siapa? Ibnu Jauzi apa Ibnu Katsir? Ibnu Jauzi. Beneran? Hah? Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi muridnya siapa? 500-an sekian. Baik, Ibnu Jauzi sama Ibnu Taimiyah duluan siapa? Ibnu Jauzi. Oke, Hasan. Bagus. Ibnu Jauzi ya, di kitab Zadul Masir mengatakan ini. Sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah beda atau sama? Beda, alhamdulillah. Ya, jadi jangan salah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama Ibnu Jauzi duluan mana? Duluan mana? Ibnu Jauzi apa Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ibnu Jauzi. Apa arti kata jauz? Al-Jauzinya kelapa. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Jauziyahnya ini beda lagi. Al-Jauziyah nama mandrosa. Al-Jauziyah beda lagi. Qayyim artinya kepsek, kepala sekolah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah anaknya Pak Kades. Anaknya Pak kepala sekolah. Kepala sekolah mana? Mandrosa al-Jauziyah itu artinya. Ini Jauziyah di sini dengan Jauzi itu beda, beda orang, beda tempat, beda. Emang sama-sama Syria. Jauzi, ini Jauzi Baghdad atau Syiran lupa Allah. Mana yang lebih bagus Tazkiyatun Nufus? Ibnu Qayyim al-Jauzi atau Ibnu Jauzi? Bingung jawabnya, belum baca dua-duanya soalnya. Itu pakainya Faidul Fawaid ini selama ini. Yang lebih dalam sebenarnya Ibnu Jauzi, Mas. Kalau antum mau pakai dalam, maksudnya membutuhkan pikiran yang lebih lagi, Ibnu Jauzi. Iya. Yang bisa menguliknya itu, maksudnya, kalau antum mau baca kitab yang membuat antum berpikir keras, tapi menemukannya itu indah sekali, Ibnu Jauzi. Bukan kitab Sayyidul Khatir. Ya. Atau Dhammul Hawa. Atau kalau misalnya mau lebih keras, itu Talbis Iblis itu keras. Ya, Nukaim al-Jauziyah bahasanya lebih enak memang. Tapi kalau soal pendalaman, Ibnu al-Jauzi itu pengalamannya luar biasa. Baik. Tadi Ibnu al-Jauzi mengatakan pendapat pertama, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah langsung. Satu paket. Jumlatan wahidah. Ya. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, apa nama tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalau misalnya Ibnu al-Jauzi, tafsirnya Zad al-Masir. Tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir mengatakan, adapun suhuf, suhuf Ibrahim dan semacamnya, atau Taurat, Zabur, Injil, فَنَزَلَ كُلُّ مِنْهَا عَلَى النَّبِيِّ أَلَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدًا. Turunnya, gepokkan mainnya. Ya, bahasanya. Langsung, satu jumlah, blok. Ya, itu. وَأَمَّا الْقُرْآنَ beda dengan Quran. فَإِنَّمَا نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدًا إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ. Al-Quran turun dulu satu paket ke Baitul Izzah dari langit dunia, kata kita. Oke, nadzalika. Nah, turunnya itu ke langit dunia ke Baitul Izzah fi syahri Ramadan. Ya, jadi ini maksudnya unzila fihil Quran, unzila fi syahri Ramadan, Al-Quran yang turun satu paket. Kemana? Ke Baitul Izzah. Minas sama'id dunia. Gitu. Apakah satu bulan turun satu gubuk semuanya? Enggak. Di satu malam, di suatu malam namanya malam Lailatul Qadar. Paham enggak di sini maksudnya? Paham enggak? Jadi anu lagi. Pendapat Ibnu Abbas ini dan lain-lain jumhur ulama. Bahwasanya Al-Qur'an beda dengan turunnya Al-Qur'an beda dengan turunnya kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab suhuf atau Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Semua kitab itu turun kepada Nabi masing-masing itu langsung jumlatan wahidah, langsung kepada nabinya langsung. Ya, langsung. Kalau misalnya Al-Qur'an turun satu paket ke Baitul Izzah dulu di langit dunia, langitnya. Baru kemudian turun ke Nabi Muhammad melalui perantara Jibril alaihissalam sesuai dengan waqai', sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kehendak Allah Taala kapan diturunkan gitu. Itu perbedaan di situ Al-Qur'an dengan ini. Mana yang lebih mempermudah? Al-Qur'an kan? Iya. Lebih mempermudah. Iya. Jadi lebih tenang. Itu kata Ibnu Katsir. Oke, paham di sini? Itu pendapat pertama unzila fil Qur'an. Sudah paham pendapat pertama? Itu yang kita pegang. Insyaallah. Ya. Jadi antum nanti udah punya pegangan pas ditanya sama orang, bagi orang non muslim, ente baca Quran tiap hari. Tahu enggak kapan Al-Quran turun? Di malam Qadar. Oke, malam Qadar kapan? Bulan Ramadan. Oke, gimana turunnya? Kalau kita jawab Allah alam ya khalas intaha al-amr. Kita jawab turunnya begini. Yaitu maksudnya globalnya ya seperti ini. Allah Ta'ala turunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia, kemudian baru diturunkan secara munajaman, gradually, berangsur ke Rasulullah SAW. Kayak gitu. Ya. Ada pendapat kedua, bahwa saya maksud unzila fihil Qur'an, maksudnya bahwasanya di turunkan di sini hukum puasanya maksudnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu diturunkan fi saumi syahr Ramadan Al-Qur'an. Maksudnya hukumnya hukum puasa Ramadan ya, diturunkan pada bulannya itu. Itu yang kedua. Ya. Ada pendapat ketiga. Makna unzila fihi al-Qur'an. Kata Ibn Ishaq, Al-Qur'anu ubtudi'a binuzulihi fihi 'ala an-nabi. Maksudnya adalah bahwasanya pertama kali Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Kita tahu tadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi itu berangsur-angsur. Pertama kalinya di bulan Ramadan. Ayat pertamanya Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu pada para ulama mengatakan tahannusnya atau ta'abbudnya Nabi di Gua Hira itu di malam-malam Ramadan. Begitu. Ya semua ini ijtihad. Tadi pendapat yang pertama itu pendapat Ibnu Abbas dan mudah-mudahan itu yang wallahu alam lebih masyhur dan mudah-mudahan itu yang sahih. Wallahu alam. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. An-nas itu alif lam jinsiyah untuk semua manusia keumumannya. Coba bayangkan. Untuk orang kafir juga bisa Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka asal mereka mau mengimaninya. Wa bayyinatin. Al-Quran ini huda, modal, petunjuk. Dan juga di dalam Al-Quran ada penjelas terhadap petunjuk tersebut. Ya. Tetapi memang penjelas ini membutuhkan ilmu lagi. Ya. Bayinat. Bayinat itu artinya hal-hal yang jelas. Hal-hal yang jelas dan menjelaskan dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang begini, kita ini karena banyak ketidaktahuannya. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu setiap halaman selalu ada solving untuk men-solving problem kita semuanya. Tetapi memang kita tidak melihatnya sebagai bayinat. Apa bayinat itu? Hal-hal yang jelas. Sekiranya kita punya ilmu dan pemahaman yang bagus terhadap Al-Quran, tiap safhah itu kita akan dapatkan kunci jawaban. Terutama di akhir-akhir ayat. Karena biasanya akhir-akhir ayat itu asma Allah. Iya, apa? Jawaban segala problematika itu kan ke Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum apa? Punya masalah apa? Masalah pulus. Ya. Antum tiba-tiba baca Al-Quran. Buka juz apa? Juz 29. Surat Al-Mulk. Ayat pertama aja udah solving problem. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Mulk. Kepemilikan. Kita milik Allah. Harta pun milik Allah. Berarti Allah berhak untuk mengurangi dan menambahkan. Berarti itu semua kembali kepada Allah. Itu jawaban pertama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jawaban kedua, Allah Maha mampu. Kalau misalnya Allah datangin sekarang, berarti udah problemnya selesai terangkat. Khalas. Belum sampai bawahnya nanti kan masih ada. Enak kan? Enak orang kayak gitu tuh kok keimanannya kuat dan ilmunya tinggi itu selesai, udah selesai. Kelas, abis itu tadinya ngerengek-ngerengek, abis itu alhamdulillah udah ketemu jawabannya. Abis itu dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, selesai. Nikah abis itu ya. Masya Allah. Ini saya kejaran. Insya Allah, Allah percepat. Wabayyinatin minal huda wal furqan, penjelas-penjelas dari petunjuk dan furqan, pembeda antara yang batil dengan yang hak. Pembeda antara yang halal dengan yang haram. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, maksudnya hadir di tempat itu, bermukim di dalamnya, maka wajib atasnya berpuasa. Ya. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatu min ayyamin ukhra, ini udah kita bahas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah. Allah menginginkan yusr dan tidak menginginkan usr. Loh, tapi di banyak dari ibadah itu rasanya usr. Tenang saja, inna ma'al usri yusra. Selesai kan? Itu dakwah dawa itu. Penyakit dan obatnya. Yusr dan usr. Beda cuman ya dan ain saja. Tapi maknanya bertolak belakang. Ya, user di sini banyak yang artinya rata-rata adalah kemudahan, memudahkan. Contoh misalnya doanya Nabi Musa, "Qala rabbishrahli sadri wa yassir li amri," dan mudahkanlah untuk saya perkara saya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan perkaranya mudah. Baik. Tanya Ma antum, "Ma, dulu saya pas brojol susah apa gampang?" Ya, pernah nanya gitu enggak? Kalau misalnya anda dulu dikasih tahu susah. Tapi sesusah-susahnya itu sudah Allah mudahkan. Apa dalilnya? "Tsummas sabila yassara." Ya, tapi jangan bangun dulu habis itu "tsumma amatahu fa akbar." Matilah kamu. Iya. Ya kan? "Min ayyi syai'in khalaqa?" Dari mana kita di "Min nutfah." Masyaallah, dari nutfah. "Khalaqahu," Allah ciptakan. "Faqaddara," kemudian Allah kadarkan. Oke. Okay. Kemudian "tsumma sabila yassara." Jalan Allah mudahkan. Kalau misalnya mampet coba gitu, sesar jadinya kan? Iya. Tapi sesar pun itu juga pemudahan dari Allah. Gak ada tuh, ada pasti ada caranya. Gak ada, gak bakal bisa keluar di sesar, gak bisa karena dari beton terbuat, gak bisa, gak ada. Allah mudahkan semuanya itu. Bahkan yang operasi sesar pun Allah mudahkan rezekinya, ya gak? Ada sekarang yang masih ngutang, ya sesar. Gak ada, Allah mudahkan rezekinya. Mari kita Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian takut dari imlaq. Takut dari apa? Miskin. "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami rizikan mereka, hum di sini aulad, anak-anak dan juga kalian. Ya inna qatlahum kana khita'an kabira. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, tahu surat yang Al-Hasyr, Ma'al usri yusra itu? Surat apa? "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya ma'a di sini, ma'a ini sekaligus juga maksudnya bersamaan, maksudnya ketika mudah, ketika sulit ada bersamaan, maksudnya bersamaan gimana? Mengiringi. Berarti kan setelah, apa enggak? Maksudnya gini, saya lagi sulit nih, sulitan. Apakah lagi mudah juga? Kontra enggak? Surat At-Talaq, ayat 7. "Saya ja'alullahu ba'da usri yusra," berarti ba'da. Berarti maksudnya mengiringi di sini, membuntuti. "Saya ja'alullah ba'da setelah usr, setelah kesulitan, yusra." At-Talaq ayat 7. Ima'a di sini maksudnya memang bersandingan, tetapi bersandingan dari segi dia di belakang. Gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya antum perhatikan, antum enggak mungkin total 100% sulit. Pasti ada kemudahan juga di sisi lain. Iya. Pasti. Yakin. "Inna ma'al usri yusra." Iya. Tapi ada juga dari lafal ya, sin dan ra. Artinya judi. Maisir. Ya, antum nanti enggak tahu mengharokati. Ada tulisan "At-Tafsir Muyassar." At-Tafsir Al-Maisir. Ada orang namanya Yoyoh dipanggil. Bu Yoyoh. Siapa namanya? Maisaroh. Perempuan mak-mak. Padahal Maisaroh aslinya laki-laki. Pegawainya Khadijah radhiyallahu anha. Dulunya Maisaroh. Tapi kayaknya dulu gak dipanggil Yoyoh juga dia. Sekarang aja Yoyoh ya, Maisaroh. Nah, kau dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Kalau misalnya dia memiliki usrah, usr. Usrah itu artinya apa usrah? Pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah keluarga. Baca yang benar, Pak. "Wa in kana dhu usratin." Memiliki kesulitan. Orang ngutang, ya, ngutang 5 juta, aduh, dia ternyata memiliki usrah, kesulitan buat bayar. Jangankan buat bayar lah, buat hidup aja kemudian susah dia. Susah nih hidupnya, susah bayarnya. Maka fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah nadhirah, hendaklah tinjau ke maisarah. Maksudnya mah tinjau ke pegawai Khadijah atau siapa? Hah? Gimana? Hah? Maisarah di sini apa artinya? Pemudahan, kompensasi, rukhsah. Maka udah dirukhsahkan aja. Bismillah, mau sebayar 5 juta lah. 3 juta aja ada kurangi cut 2 juta. Maksudnya 3 juta sekarang, 2 juta ya nanti gitu. Sama aja. 3 juta aja kan. Ini maisarah. Atau malah di maafin dah. Dah 5 juta. Udah enggak usah dibayar lah. Anda tahu yang kemas nanti miskin tuh enggak tahu. Ini aduh, capek orang kayak gini. Baik, maisarah di surat ini pemudahan ya. Oke. Baik, tadi Allah Ta'ala menginginkan kemudahan buat kalian, tidak menginginkan usur. Tapi Allah, kalau misalnya pengen kemudahan, kenapa disulitin dengan puasa? Nah, ini masalah lagi nih. Ketahuilah sesungguhnya puasa itu pun memudahkan. Iya. Memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi ibrahnya di sini apa? Mudah atau susahnya itu tinjauannya secara syar'i, bukan tinjauan secara nafsu, gitu. Kok nafsu jelas enggak berpuasa lebih mudah. Tapi itu akan mempersulit perjalanan kita nanti. Walitukmilul iddah. Kalian mengapa di sini? Hah? Enggak ada terjemahannya di sini. Kalian menyempurnakan bilangan yang masih berhutang itu. Ya. Dan juga ya kemudahan di sini maksudnya kamu kalau misalnya sakit atau lagi bepergian, Allah permudah, nanti aja diqadha. Nah, pemudahan ini supaya kalian bisa mengqadha sampai tuntas. Allah mudahin, ya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya ini yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. 15 menit lagi. Kita baca makna ijmalnya. Ada yang mau bertanya? Ya ada. Ya udah kita baca. Al-ma'na al-ijmali, lamma dzakara ta'ala annahu kataba 'ala ummati al-islam as-siyam fi ayati as-sabiq, fil ayati as-sabiq. Lamma artinya apa? Ketika, ya. Ketika. Ketika Allah Ta'ala dzakara, menyebut bahwasanya dia, hu di sini kembali ke Allah, kataba ala ummatil Islam asyam. Lihat, kataba ala, ala artinya apa? Mewajibkan. Kataba ala itu artinya mewajibkan. Tapi ini qadha bukan? Penetapan bukan? Ya. Qadha syar'i atau qadha kauni? Syar'i. Yaitu annahu qada ala ummati al-islam as-siyam, itu bisa. Allah menetapkan kewajiban atas umat Islam untuk melakukan puasa. Bil ayati as-sabiqah, di ayat sebelumnya. Wa annahu ayyamun ma'dudatun. Dan bahwasanya hu di sini kembali ke mana? As-siyam. Ya boleh lah, gak apa-apa. Atau asyhar boleh. Adalah hari-hari yang terbilang tertentu, gak banyak. Ya, ketika Allah menyebutkan itu semua, bayyana fi hadhil ayati. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan di ayat ini, 185, annal murada minal ayyamil ma'dudati ayyamu syahri ramadhan al-mubarak. Bahwasanya al-murad. Apa artinya murad? Yang diinginkan, yang dimaksud para murid yang menginginkan. Dari ayam, dari hari-hari yang terbilang itu adalah ayam syahrul Ramadan, hari-hari syahrul yang mubarak. الذي أنزل فيه القرآن، yang diturunkan di dalam syahr Ramadan itu Al-Quran. Hadian, pemberi petunjuk. Muwaddihan, pemberi penjelasan. Apa sih yang dijelaskan? Turuqal hidayah, jalur-jalur hidayah. Wa fariqan bihi bainal haqqi wal batil, dan pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Itu dua unsur itu harus ada, harus kita tahu. Jalan hidayah dan furqan, pembedaan. Maka Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr, dan seterusnya. Baik, yuridu syahrul ramadhan, yang diinginkan di sini bulan Ramadhan. Wa ma'na syahida titik dua, gitu maksudnya. Wa ma'na syahida titik dua, dan maknanya syahida, apa makna syahida? Syahida artinya menyaksikan. Kana hadiran ghairu musafirin, ya. Orang ini hadir. Apa arti hadir? Hidup atau bukan? Bukan, bukan maksudnya bukan hidup. Semuanya hidup. Tapi hadir di sini artinya muqiman. Jadi ada musafir, ada hadir. Jadi lawannya musafir itu hadir. Ya. Orang ini bermukim. Lima a'lana an ru'yati hilali Ramadan. Jadi syahida, menyaksikan, i'lan. I'lan itu iklan. Iklan itu pengumuman. Ya. Pengumuman tentang ru'yati hilal. Nah, sekarang misal antum lagi safar ke Purwakarta. Ya, ada tugas dinas PNS misalnya. Ya. Pas di sana antum kan lagi safar nih keadaannya. Dan enggak mungkin paling tinggal 2 hari doang di sana, tugas dinas lah. Kemudian ru'yatul hilal ada di tempat situ. Ya, besok puasa. Wajib puasa nggak tuh? Nggak wajib. Kenapa? Karena keadaannya masih safar. Nah, gitu ya. Nah, antum sekarang nikah sama orang Jakarta. Hah. Antum aslinya Cilacap. Ya. Nah, aslinya orang Cilacap. Nikah sama orang Jakarta atau Depok. Kemudian baru nikah, ngontrak di Depok juga. Nah, warga negara Depok, warga orang Depok, atau RW Depok, atau sana lah, pokoknya Depok lah, pokoknya bersepakat besok hilal. Besok hilal, bersepakat besok Ramadan. Malam ini hilal, lihat hilal. Baik. Sekarang, wahai antum yang baru nikah sama orang Depok misalnya. Asli Cilacap, tinggal di Depok. Antum wajib puasa gak? Nah, dilihat dulu, dia tinggal di Depok nih emang tinggal gak? Jangan-jangan cuma sebentar doang. Tinggal. Ya, anda tinggal di sini karena kerja di Depok juga misalnya. Berarti itu mukim. Hadir. Syahida minkum syahro falyasum. Gitu. Jangan alasan, afwan, anda aslinya orang Cilacap. Jadi anak nggak puasa nggak apa-apa, anak kodo nanti habis lebaran lah. Gak bisa kayak gitu, itu enaknya sendiri, gak bisa. Ya, oke, kelas. Kemudian fal yasumhu ala sabilil wujubi in kana mukallafan. Maka hendaklah dia puasa kalau wajib, atas dasar pengwajiban kalau misalnya dia mukallaf. Nah, di sini mukallaf ini orang yang aqil dan baligh. Orang yang aqil dan baligh. Tapi ada juga beberapa orang yang aqil dan baligh yang diwajibkan berpuasa pada saat itu. Ya, imam safar, imam marid, imam ketuaan dan seterusnya, ya. Tsumma dzakara udzral maradi was safar. Kemudian Allah menyebutkan uzur sakit dan safar. وأن على من أفطر بهما وأن على من أفطر بهما قضاء ما أفطر بعدده وأن على من أفطر بهما قضاء ma uftira bi adadihi. Dan bahwasanya ala di sini artinya wajib atas. Wajib atas man, orang yang berbuka dengan sebab keduanya al-marad atau safar. Ya, maksudnya wajib atas orang yang enggak puasa karena sakit atau karena safar, apa yang diwajibkan? Qada'a ma uftira bi adadihi. Mengqada apa yang diiftarkan bi sesuai dengan adadihi, adatnya, jumlahnya. Hi di sini kembali ke ma uftira. Paham? Itu wajib atas orang yang enggak berpuasa karena marad dan safar untuk mengqadanya. Wa akhbara ta'ala annahu yuridu bil idni fil iftari lil maridi wal musafiri laisa bil ana enggak tahu laisa bil apa kok laisa bil umma laisa bil umma maksudnya laisa bil umma antum tahu artinya maksudnya apa kenapa kayak gitu dia. Ya, Anda juga tadi malam mempelajari ini, tapi Anda belum menemukan kuncinya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya yang dia inginkan itu dari perizinan untuk mengiftar bagi orang sakit dan puasa, bukanlah untuk umat. Enggak tahu dah, ya. Wala yuridu biha al-usr. Allah, Anda enggak tahu, enggak bisa. Dan Allah tidak menginginkan untuk umat ini kesulitan. Walahul hamdu walahul minnah. Baginya lah pujian dan baginya lah pemberian karunia. Faqala ta'ala, "Man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra, yuridullahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra." Tsumma 'alla ta'ala lil-qada'i biqoulihi wa litukmilu al-'iddah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan illat, sebab untuk mengqada. Kenapa diqadakan? Walitukmilul iddah, supaya kalian bisa menyempurnakan hitungan sebagaimana orang-orang yang telah berpuasa. Ay iddata ayami Ramadan, yaitu bilangan hari-hari Ramadan. Hada awalan, ini yang pertama. Jadi kalian itu dimudahkan sakit, safar, ya udah nanti diqada. Kenapa ya Allah kita disuruh mengqada? Supaya kalian sama dengan orang-orang yang telah berpuasa, sama hitungannya 29 atau 30. Ya. Dan kalaupun kalian membayar fidyah karena enggak bisa, seperti orang tua ya, yang sangat tua enggak bisa puasa, maka dia cukup bayar fidyah aja. Ya. Wa thaniyan, dan yang kedua, ta'lil kedua. Litukabbirullaha 'ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Indama tukmiluna siyam biru'yati hilal syawal, ketika kalian menyempurnakan puasa dengan melihat hilal syawal dua orang minimal. Ya. Ya. Wa akhiran, ya. Ini apa? Liya'udkum atau liya'idkum? Hah? Ada yang tahu? Di sini anaknya apa? Liya'idkum atau liya'udkum? Ya? Liya'idakum. Liya'idakum bisiyami wa dzikri li syukur. Dan pada akhirnya Allah Ta'ala menta'lil dengan janji yang menjanjikan kepada kalian bahwa dengan puasa dan zikir akan meraih derajat orang-orang bersyukur gitu maksudnya. Ya. Waqala azza wa jalla wa la'allakum tashkurun. Ya, kenapa derajat orang bersyukur? Ya, in syakartum lazidannakum, maka Allah tambahkan kebaikan. Ya. Sepertinya antum perlu istirahat, Mas. Antum perlu istirahat. Karena enggak. Ya, jangan ceramah aja sih nanti. Ya, antum istirahat dulu 10 menitan, 15 menit insyaallah kita lanjutkan lagi nanti ya. Ya, insyaallah. 186 nanti. Satu ayat lagi, satu ayat lagi. Ini anggap pengganti sementara poin-poin. Ayat ini tentang doa. Ya. Ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.